Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada bab At-Taqwa dari kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah ayat ke-16 dari surat At-Taghabun: Fattaqullaha mastata'tum. Dan ayat yang kedua ini merupakan penjelas dari ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Maka makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni maknanya ialah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan diri kalian. Yakni ketika seorang hamba tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan amal ibadah secara sempurna, maka jalankanlah amal ibadah tersebut sesuai dengan kadar kemampuan diri dia. Seperti seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berdiri dalam sholatnya, maka tunaikanlah sholat sesuai dengan kadar kemampuannya, yaitu dengan duduk misalnya, atau dengan berbaring kalau memang tidak bisa duduk. Demikian pula dengan atau pada amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bab At-Taqwa ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kelanjutan ayatnya, Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bi'idnillahi azza wa jal, ayat ini yang akan kita baca dan kita jelaskan dengan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ayat yang ke-70 dari surat Al-Ahzab ini ada dua perintah. Dua perintah yang ditujukan kepada kaum mukminin. Dua perintah yang ditujukan kepada kaum mukminin yang merasa dirinya orang mukmin, yang merasa dirinya beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya dan memberikan dua perintah ini. Perintah yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan amal ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengerjakan itu semuanya karena takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua ialah waqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang sadid, yang lurus, yang benar, tidak salah. Waqulu qawlan sadida, berucaplah dengan ucapan yang baik, yang benar, yang lurus, tidak salah, tidak ada kebatilan, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengulangi sedikit apa yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala. Makna al-qawlus sadid huwa al-qawlus shawab, ucapan yang lurus, yang sadid adalah ucapan yang benar. Wa huwa yashmalu kulla qawlin fihi khairun. Dan al-qawlus sadid termasuk di dalamnya adalah setiap ucapan, setiap perkataan, fihi khairun, yang ada kebaikan di dalamnya. Segala perkataan, ucapan yang terdapat di dalamnya kebaikan, kebaikan, maka itu disebut sebagai al-qawlus sadid. Sawa'un kana min zikrillah, entah itu berupa zikir kepada Allah, yang kita ucapkan adalah kalimat zikir, subhanallah, la ilaha illallah, atau zikir-zikir yang lainnya. Aw min talabil ilmi, atau itu berupa berbentuk mencari ilmu, berupa ilmu. Aw minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau itu berupa memerintahkan seseorang untuk melakukan perkara yang baik dan melarang seseorang dari perbuatan kemungkaran. Ini juga masuk dalam kategori al-qawlus sadid. Aw minal kalamil hasan alladhi yastajlibu bihi al-insan mawaddatan nas wa mahabbatuhum. Baik itu berupa ucapan-ucapan yang hasan, ucapan-ucapan yang bagus yang dengannya bisa menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Itu masuk dalam kategori al-qaulus sadid. Yajma'uhu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu ucapan-ucapan yang baik, baik berupa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi munkar, atau yang diucapkan adalah ilmu, atau yang diucapkan adalah sesuatu atau kalimat-kalimat yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang, semuanya masuk dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau diam. Ucapkanlah ucapan yang baik, yakni ucapkanlah ucapan yang benar, ucapkanlah ucapan yang sadid, yang lurus, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Falyaqul khairan, ucapkanlah ucapan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ziddu dhalikal qawul ghairus sadid, lawan dari al qawlus sadid adalah al qawul ghairus sadid, yang maknanya laisa bisawab, yakni ucapan yang tidak benar, ucapan yang salah. Dan ucapan yang salah ini sebagaimana telah kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, yang insyaallah kita akan membaca kembali penjelasan tersebut. Ucapan yang salah ini bisa dilihat dari dua sisi. Ucapan yang tidak benar ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, zat atau perkataan tersebut, ucapan tersebut memang tidak benar atau batil, terdapat di dalamnya kemungkaran, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang menyelisihi syariat. Ini jelas salahnya, perkataan yang memang salah. Dan sisi yang berikutnya, yang masuk dalam al-qawul ghairus sadid, ialah kesalahan dalam menggunakan kalimat tersebut atau perkataan tersebut. Kesalahan dalam penggunaan, peletakan, pemakaian kalimat ucapan yang benar. Ucapan yang kita sampaikan, perkataan yang kita sampaikan adalah perkataan yang baik. Namun disebabkan salah penempatannya, maka kalimat tersebut dinamakan sebagai al-qaul ghairus sadid. Seperti seseorang mengingatkan saudaranya yang dalam keadaan dia sedang sholat, misal mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal ini di dalam sholat. Dia mengingatkannya ketika sedang sholat dan melafadzkan atau mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kalimat yang dia sampaikan adalah kalimat yang baik, mengingatkan saudaranya. Tetapi penempatan kalimat tersebut salah. Mengapa? Karena ketika sholat tidak boleh berbicara. Demikian pula ketika khatib sedang berkhutbah pada hari Jumat, ada yang mengingatkan saudara yang jangan bermain dengan kalimat-kalimat, dengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya, jangan berisik. Ini semuanya adalah kalimat yang baik, yang bertujuan untuk mengingatkan saudaranya supaya diam. Tetapi karena salah penempatannya, maka disebut sebagai al-qaul ghairus sadid. Bukan perkataannya yang salah, tetapi caranya yang salah. Karena ketika imam sedang berkhutbah untuk khutbah Jumat, maka tidak diperkenankan bagi jamaah untuk berbicara atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mada tidak ada manfaatnya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang maknanya ketika imam sedang berkhutbah, kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan ansit, diamlah. Ada yang mengatakan diamlah, perhatikanlah. Maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka kita akan lanjutkan penjelasan dari Syekh rahimahullah ta'ala terkait dengan kelanjutan ayat ini. Dua perintah ini apabila dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, jika hamba-hamba Allah mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjalankan perintah ini, bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar, ucapan yang lurus, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ada dua keutamaan yang akan diperoleh bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah dan berucap dengan ucapan yang baik. Yang pertama kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuslih lakum, yakni amal perbuatannya akan menjadi baik. Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing dia sehingga amal perbuatan yang dia lakukan adalah amal-amal kebaikan. Dia mudah untuk mengamalkan amal saleh. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini bisa kita jadikan sebagai bahan mada muhasabah untuk diri kita. Ayat ini kita jadikan sebagai sesuatu yang mada menjadikan kita untuk melihat keadaan diri kita. Amal perbuatan kita sebenarnya amal saleh atau bukan? Apakah dosa-dosa yang kita lakukan itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak? Kita lihat amal yang kita lakukan, apakah kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan amal saleh, atau justru kita termasuk orang-orang yang malas dalam melakukan amal saleh? Maka dilihat dari sini. Kalau kita diberi kemudahan untuk menjalankan amal saleh, maka mudah-mudahan itu adalah sebab dari ketakwaan kita kepada Allah dan sebab dari ucapan yang kita ucapkan, yaitu ucapan yang baik. Tetapi kalau amal perbuatan kita adalah amal yang mungkar, amal perbuatan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang keji, amal saleh malas kita kerjakan, dosa kemaksiatan sering kita lakukan, berarti ada sesuatu dalam hati kita. Ketakwaan kita kepada Allah lemah. Berarti ada sesuatu dalam ucapan kita. Ucapan yang kita sampaikan mungkin bisa jadi adalah ucapan-ucapan yang salah, ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya kebatilan-kebatilan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji akan memberikan dua keutamaan ini bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amal-amalnya akan menjadi amal saleh, artinya mudah untuk melakukan amal saleh, dan dosanya pun akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat anjuran, dorongan, motivasi kepada kaum mukminin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga lisannya. Menjaga lisannya, jangan sampai lisan dia mengucapkan ucapan yang jelek, jangan sampai lisan dia menyebabkan dia diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Iyadzan billah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab at-taqwa, qala rahimahullahu taala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قال رحمه الله وقال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat ketiga. Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat yang ketiga terdapat keutamaan bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yattaqillah." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "yaj'al lahu makhraja." Pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi dia. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah dia sangka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah dia duga. Dia kerjaannya ini, tapi datang rezekinya dari arah yang lainnya. Tidak dia sangka, tidak dia duga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib yattaqillaha bi an yaf'ala ma amara Allahu bihi wa yatruka ma naha anhu yaj'al lahu makhrajan min kulli dhiqin. فكلما ضاق عليه شيء وهو متقي الله عز متقي الله عز وجل جعل له مخرجا سواء كان في معيشة أو في أموال أو في أولاد أو في مجتمع أو غير ذلك. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, makhraj, jalan keluar, akan memberikan solusi min kulli dhiqin, dari setiap keadaan yang tidak mengenakan, dari setiap keadaan yang sempit. Min kulli dhiqin, pada tiap permasalahan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama dha'a 'alaihi syai, maka setiap keadaan ketika dia mendapatkan kesulitan dalam segala sesuatu dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk dia makhraj, jalan keluar. Sawa'un kana fi ma'isyah, baik itu perkaranya adalah masalah ma'isyah, dalam mencari penghidupan, untuk cari ma'isyah. Sebagian kita memiliki perbedaan dalam hal ma'isyah, untuk mencari penghasilan, menghidupi anak istri. Masing-masing punya kerjaan yang berbeda-beda. Ada yang diberi kemudahan, ada yang kurang dari itu. Maka ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengalami kesulitan dalam hal ma'isyah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Tinggal kita percaya atau tidak, tinggal kita mau bertakwa kepada Allah atau tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal tingkat keyakinan kita terhadap janji Allah. Kalau semakin tinggi keyakinan kita terhadap janji Allah dan semakin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah untuk mendapatkan ini. Tapi kalau keyakinan kita itu rendah, mana mungkin? Ya, sesuai dengan prasangka di diri dia, dia tidak akan mendapatkan makhraj yang dia harapkan. Qala rahimahullah au fi amwalin, atau dalam hal harta. Kesulitan. Nah, kesulitan dalam hal harta. Au fi auladin, atau anak-anak enggak punya keturunan misalnya. Au fi mujtama', atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Semua itu, semua permasalahan-permasalahan yang ada akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makhraj apabila dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memiliki keturunan, bisa jadi penyebabnya adalah diri kita yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami kesulitan dalam hal harta, bisa jadi penyebabnya ialah kurangnya ketakwaan kita kepada Allah. Coba kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadahnya masih sering dia tinggalkan, mari kita perbaiki. Yang salat lima waktunya terkadang dia tinggalkan karena urusan duniawi, maka kita coba utamakan dan kedepankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada urusan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idza kunta muttaqillah fadzik annallaha sayaj'alu laka makhrajan min kulli dhiq. Kalau engkau betul-betul bertakwa kepada Allah, maka percayalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dirimu makhraj, jalan keluar dalam tiap permasalahan yang ada. Percaya, berhusnudzanlah kepada Allah, percayalah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tinggal keadaan diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang percaya terhadap janji-janji Allah ini, ataukah kita sebaliknya, orang-orang yang tidak percaya atau kurang percaya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh terkait dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar disebabkan ketakwaan seorang hamba. Banyak contoh-contohnya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala adalah kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Mungkin kebanyakan di antara kita telah mengetahui kisah tersebut. Jadi ada tiga orang dari Bani Israel, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Ketika mereka beristirahat di sebuah gua, tiba-tiba batu besar jatuh dan menutup pintu gua tersebut. Mereka berusaha untuk menggeser batu itu, tidak mampu karena batunya besar, sedangkan mereka, tenaga mereka tidak kuat. Berusaha untuk berteriak minta bantuan tidak ada seorang pun yang mendengar. Sudah. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, sungguhnya tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal saleh yang pernah kita lakukan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun berdoa dengan menyebutkan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan. Sebagian atau salah seorang di antara mereka menyebutkan bahwasanya dahulu dia ada seorang yang selalu mengedepankan ayah dan ibunya daripada anak-anaknya, selalu memberi susu kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Terus pada suatu saat ketika dia pergi untuk mencari kayu, kemudian dia pulang ke rumahnya seperti di kebiasaan dia, dia memerah susu kemudian diberikan kepada kedua orang tuanya. Ternyata dia mendapati kedua orang tuanya telah tidur. Dia pun berusaha untuk nunggu sampai bangun, tidak membangunkan kedua orang tuanya. Dia berusaha untuk menunggu dan tidak memberikan air susu tersebut kepada anak-anaknya, padahal anak-anaknya menangis. Yang dia utamakan adalah kedua orang tuanya. Sampai ketika kedua orang tuanya ini bangun, baru susu itu diberikan kepada kedua orang tuanya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya amalan ini ikhlas karena Engkau, ya Allah, kalau seandainya amalan ini adalah amalan yang ikhlas karena Engkau, ya Allah, maka bukakanlah pintu atau gesekkanlah batu yang telah menutupi gua ini. Buka dikit. Tapi mereka belum bisa mampu keluar dari celah tersebut. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal perbuatan yang telah dia lakukan, yaitu dia memiliki seorang yakni saudari perempuan yang sangat dia cintai, sangat sangat dia senang. Suatu saat ponakannya atau sepupunya, ala kulli hal seorang wanita yang dia senangi, dia cintai, tiba-tiba wanita tersebut datang kepada dia meminta bantuan. Dia pun akan memberikan bantuan tersebut, tapi dengan syarat harus memuaskan hawa nafsunya. Akhirnya wanita tadi karena terpaksa mengiyakan, menyetujui persyaratannya. Iya. Sampai tidak ada lagi penghalang. Kemudian dia diingatkan oleh sang wanita, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Ini sudah tidak ada penghalang lagi. Sang wanita mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau pecahkan, yakni jangan engkau hinakan atau pecahkan keperawanan dia kecuali dengan hak yang benar. Maka ketika dia diingatkan oleh wanita ini, dia langsung mundur dan meninggalkan wanita tersebut serta meninggalkan pemberian yang dia berikan kepada wanita ini. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya amalan tersebut aku kerjakan ikhlas karena engkau, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, bergeserlah batu tersebut. Tapi mereka belum bisa untuk keluar dari gua tersebut. Yang ketiga, akhirnya dia pun berdoa dengan menyebutkan amal perbuatan yang pernah dia lakukan kepada Allah, yang pernah dia lakukan. Dia punya karyawan, pegawai. Semuanya telah mendapatkan gaji dari dia kecuali satu. Enggak ada orangnya dan gajinya belum diambil. Kemudian dia pun mengembangkan gaji tersebut, dia manfaatkan, dia jadikan sebagai modal. Kemudian dari gaji tersebut berkembanglah, akhirnya punya binatang-binatang ternak. Tiba-tiba datang pegawai ini untuk meminta gaji yang belum pernah dia ambil. Mana gajiku? Itu semuanya dilihat, itu adalah gaji punyamu. Orang ini bertanya pegawai ini, jangan kau menghina aku. Enggak, aku enggak menghina, aku tidak mengejek, aku tidak mengolok. Semuanya itu adalah gaji milikmu. Waktu itu kamu belum mengambil, kemudian aku manfaatkan untuk berternak dan yang lainnya. Akhirnya semuanya diambil. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya amal ini ikhlas karena engkau, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Buka pintu gua tersebut. Asyhadu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika tidak ada seorang pun yang mampu menolong dia, mampu menyelamatkan dia dari gua tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa menggeser batu yang menutupi gua tersebut, dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Dibuka pintu gua tadi, digeser pintu gua tadi, yaitu berupa batu yang menutupinya. Ini contoh bahwasanya orang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa mendapatkan pertolongan, jalan keluar, solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap permasalahan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Fal muadzin yuadzin. Taqabbal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Kembali pada pembahasan kita tadi, yaitu tentang keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk orang-orang yang bertakwa makhraj, jalan keluar dari segala permasalahan yang dia hadapi. Dan telah kita sebutkan salah satu contohnya, yaitu tiga orang yang mereka terkurung di dalam gua. Mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut disebabkan pintu gua tadi tertutup dengan batu yang besar, yang mereka tidak mampu untuk menggeser batu tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka disebabkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari contoh ini adalah kisah Jurayj. Mungkin pernah kita mendengarnya, yaitu Jurayj, seorang ahli ibadah yang rajin dalam menjalankan amal ibadah pada zamannya. Dan Israel, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Jurayj sedang menunaikan salat, kemudian orang tuanya, ibunya, memanggil Jurayj. Jurayj dipanggil oleh ibunya. Jurayj ketika itu bingung, mana yang harus dia kedepankan, menyelesaikan sholatnya dia atau memenuhi panggilan ibunya. Akhirnya dia pun meneruskan sholat dia. Terus berulang kali dipanggil, tapi Jurayj terus melakukan sholat. Kemudian setelah itu ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kejelekan untuk anaknya karena anaknya enggak mau memenuhi panggilan ibunya. Ketika dipanggil enggak jawab, didoakan oleh ibunya, ya Allah, jangan engkau matikan Jurayj sampai engkau pertemukan dia dengan para pelacur, sampai engkau pertemukan dengan para pelaku perbuatan zina. Maka doa dari ibu ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Jurayj meninggal. Jurayj diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang wanita. Wanita, yakni bahasanya kita pelacur. Wanita tukang zina datang kepada Juraij menggoda dia. Berbagai macam upaya dilakukan oleh wanita ini untuk menggoda Juraij. Ternyata Juraij yakni mampu untuk menahannya, tidak tergoda dengan wanita tersebut. Wanita ini ternyata gak kehabisan akal, tetap dia berusaha. Karena tujuannya adalah menghancurkan Juraij, menghancurkan citra Juraij yang tadinya seorang ahli ibadah, supaya hancur dah, menjadi rusak. Gimana caranya? Ternyata digoda tidak mampu. Akhirnya wanita ini bertemu dengan seorang penggembala, penggembala kambing. Digoda oleh wanita tersebut, yang akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kemudian dari kejadian tersebut lahirlah seorang anak dari wanita tadi, hasil hubungan antara wanita ini dengan penggembala tadi. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, singkat ceritanya, wanita ini tidak berhenti, masih melanjutkan. Setelah anaknya lahir, dia mengumumkan, ini anak hasil hubungan dia dengan Juraij. Juraij dituduh. Selamat dari godaan yang pertama, godaan yang kedua masih diuji. Ini anak yang lahir adalah anak hasil hubungan dia dengan Juraij. Maka Bani Israel langsung mendatangi tempat ibadahnya Juraij. Yang Juraij itu dikenal sebagai seorang ahli dalam beribadah, tapi dia ternyata melakukan perbuatan keji ini. Inilah bahayanya seorang ketika percaya begitu saja terhadap berita yang belum tahu kepastian kebenarannya. Langsung main, yakni merusak, dapat berita fulan-fulan itu seperti ini. Langsung, ayo kita datangi, kita hancurkan rumahnya, kita perangi dia, kita bunuh dia, kita ini. Dia belum tahu beritanya benar apa tidak. Nah ini yang terjadi. Seorang wanita yang dikenal sebagai wanita tukang zina menyampaikan berita, ini anaknya Juraij. Langsung Bani Israel datang kepada Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya Juraij, Soumah. Dihancurkan. Juraij kaget. Kenapa? Apa sebabnya? Kok tiba-tiba tempat ibadahnya dihancurkan? Bertanyalah Juraij kepada mereka, ini sebabnya, engkau telah melakukan perbuatan zina dengan wanita ini, dan ini buktinya, anak ini. Kemudian Juraij pun menghadapi masalah ini dengan tenang, dan dia meminta izin untuk menunaikan sholat. Setelah itu mengetuk atau memegang bayi tersebut dan bertanya kepada bayi tadi, bayi yang baru lahir tidak bisa ngomong pada umumnya. Juraij bertanya, ya gulam man abuk, wahai bayi, siapa bapakmu? Bayi tersebut menjawab, bapakku adalah dzalikar ra'i, bapakku adalah penggembala itu. Masya Allah, diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gak ada bukti, tidak ada saksi, hanya wanita itu yang menuduh. Sekarang Bani masyarakat sudah percaya pada wanita tadi. Gak main hakim sendiri dah. Tidak ada yang bisa membantu Juraij. Akhirnya dia pun bertanya kepada bayi, ya gulam man abu, siapa sebenarnya bapak kamu? Bapakku adalah fulan, yaitu sang penggembala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Bani Israel, yakni yang menghancurkan tempat ibadahnya Juraij, membangunkan kembali tempat ibadahnya Juraij. Nah, asyahid di sini, kisah ini merupakan contoh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar dalam tiap permasalahan yang dihadapi dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, menyelamatkan Jurai dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanya kepada bayi tadi, siapa sebenarnya bapak? Bayi itu pun berbicara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh nyata dari janji Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dengan sebab ketakwaan seorang hamba kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Qala rahimahullah ta'ala, wa qawluhu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kelanjutan ayat yang ketiga berarti, dari surat Talak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ini termasuk keutamaan bagi orang yang bertakwa, diberi jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang dia hadapi dan diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak pernah dia duga. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hada aydan fa'idatun 'azimah. Ini juga termasuk faedah yang besar dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah, yaitu annallaha yarzuquka min haitsu la tahtasib. Yaitu Allah akan memberikan rezeki kepadamu dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Famatsalan, contohnya, law farabna anna rajulan yaktasibul mal min tariqin muharram ka tariqil ghish aw ar-riba wa ma ashbahahu. Contohnya misalkan ada seorang yang penghasilannya dia dapat dari cara yang haram. Harta yang dia peroleh dia dapatkan dari caranya haram, kerjaannya haram, seperti menipu atau main riba, riba, bunga, dan yang haram yang lainnya, dari cara-cara yang haram. Kemudian dinasihati, ya akhi wahai saudaraku, kerjaanmu itu adalah kerjaan yang tidak halal. Semua harta yang kamu dapatkan itu adalah harta yang haram. Kamu mendapatkannya dari cara menipu, kamu mendapatkannya dari harta riba, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dinasihati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada dia, dia pun menerima nasihat tersebut. Maka sungguhnya ketika dia meninggalkan pekerjaannya ini, walaupun memang butuh pengorbanan yang sangat-sangat berat, ya, dia sudah mapan hidupnya, masya Allah. Harta dia dapatkan dengan mudahnya, yaitu dengan cara yang haram tentunya. Kemudian dia harus meninggalkan itu secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Menipunya dia tinggalkan. Riba dia tinggalkan. Dia gak mau kerja di bank karena banyak ribanya. Dan jangan tertipu dengan kalimat-kalimat syariah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dia tinggalkan itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak mau mendapatkan dari harta yang haram. Setelah dia nasihati, kemudian dia tinggalkan. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk dia makhraj, jalan keluar, dan akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak pernah dia duga. Sebagian orang sekarang alasannya, ya kalau saya tinggalkan sekarang nanti saya dapat rezekinya dari mana? Ini sudah bersu'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tinggalkan kerjaan ini, nanti anak istri saya makannya dari mana? Su'udzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Istri dan anak kita yang memberikan rezeki itu bukan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki kepada anak dan istri kita. Bukan kita yang memberikan rezeki. Kenapa takut? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya benar-benar ikhlas lillahi azza wa jal, dia meninggalkan pekerjaan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia makhraj dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Tiba-tiba setelah lepas dari kerjaan tersebut, dia mendapatkan pekerjaan yang lebih manfaat dan lebih besar untungnya. Enggak pernah dia pikirkan, tidak pernah terbesitkan dalam benak dia, setelah lepas ini cari apa ya kerjaannya. Qala rahimahullah, akan tapi la tata'ajjal, jangan pernah terburu-buru. Yakni menagih janji. Mana janjinya Allah Subhanahu wa taala? Aku sudah meninggalkan pekerjaan yang haram. Aku sudah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang saya dapatkan dari pekerjaan yang haram. Semua kemaksiatan telah kutinggalkan. Semua pekerjaan yang terkandung di dalamnya keharaman telah kutinggalkan. Lah, mana janjinya Allah Subhanahu wa taala? Mana jalan keluar yang telah Allah janjikan? Mana rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan? Ini namanya terburu-buru. La tata'ajjal, jangan terburu-buru. Wala tadhunnu annal amra idza ta'akhkhara falam yakun, dan jangan pernah menganggap, jangan pernah menyangka ketika janji-janji tersebut diakhirkan tidak akan terjadi. Na'am ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita menyangka dan jangan pernah kita menganggap ketika Allah mengakhirkan janji-janjinya, bukan berarti itu tidak terjadi. Yani Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberi janji tersebut, hanya saja kita tidak tahu kapan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala qad yabtali al-'abd, Allah Subhanahu wa taala terkadang menguji seorang hamba, menguji tingkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengakhirkan janji-janji tersebut. Contohnya tadi, dia sudah meninggalkan pekerjaan yang haram, penghasilan yang dia dapatkan dari riba, dari menipu. Nah, dia sudah meninggalkan itu semuanya. Bukan berarti langsung dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Terkadang Allah menguji dia, diakhirkan. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, ternyata hidup dia masih sulit, susah, payah. Itu ujian. Ujian. Untuk lihat apakah dia tetap bertahan di atas keimanan dia kepada Allah. Apakah dia tetap bertahan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan kembali melakukan dosa-dosanya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yarji'u ila dzam, apakah dia akan kembali melakukan dosa yang dia lakukan? Setelah sekian bulan ternyata dia tidak mendapatkan penghasilan, akhirnya dia kembali. Itulah cara yang dulu aja, kerjanya yang dulu aja. Nipu atau main riba. Hal yarji'u ila dzam am la? Apakah dia akan kembali melakukan perbuatan dosa yang telah dia lakukan, atau dia tetap akan meninggalkannya? Itu adalah ujian. Ujian. Maka kalau seandainya seorang tetap bersabar di atas ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, yaitu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, "Idza kunta tata'amal bil-riba wa wa'adhaka man ya'iduka minan nas." Kalau seandainya ada seorang yang terus atau bermuamalah dengan cara ribawi, kemudian ada orang yang memberikan nasihat kepada dia, kemudian dia pun meninggalkannya. Ternyata setelah sebulan, dua bulan, sekian lama waktunya, dia tidak mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia sangka, tidak mendapatkan jalan keluar, maka jangan pernah mengatakan aina rizq min haitsu la ahtas. Jangan pernah terburu-buru kemudian mengatakan mana rezeki yang telah Allah janjikan, yang akan diberikan dari arah yang tidak pernah dia sangka. Tunggu. Allah Subhanahu wa taala. Percayalah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya dan percaya terhadap janji Allah dan mau bersabar, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji-janji tersebut. Bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kalian selama kalian tidak tergesa-gesa dalam meminta dikabulkannya doa tersebut. Yustajabu li ahadikum idza da'a. Yani akan dikabulkan doa-doa kalian ketika kalian berdoa selama kalian tidak terburu-buru. Apa maksudnya? Maksudnya dia mengatakan da'autu tsumma da'autu tsumma da'autu falam yastajib li. Aku berdoa, berdoa, terus berdoa kepada Allah, ternyata Allah tidak mengabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru dan tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersabarlah dan tinggalkanlah apa yang Allah haramkan kepada kita. Tunggulah jalan keluar dari Allah dan percayalah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingat sabda janji Allah Subhanahu wa taala ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Percayalah terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah, tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji-janji tersebut. Itu kembalinya pada diri kita. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Kitalah yang yakni apakah kita mau mendapatkan janji-janji tersebut ataukah tidak. Tinggal kembalikan ke diri kita. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkan janji yang telah Allah janjikan dalam ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fi idznillahi azza wa jal, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.